Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Alun, berita sore edisi hari ini, Jumat 17 Januari 2020, dibacakan Ilham. Spanduk Selamat Aceh Provinsi Termiskin terpasang di beberapa lokasi. Anak Hakim Jamaluddin sebut pelaku bukan orang asing. Peluang Sandiaga maju Pilpres lebih besar dari Anies. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, spanduk bertuliskan selamat dan sukses kepada pemerintah atas prestasi menjadi juara bertahan sebagai provinsi termiskin se-Sumatera. Spanduk ini beredar di sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dalam spanduk berwarna biru, tertera dari rakyat Aceh tertempel di beberapa tempat, seperti di Simpang 5, di Blang Bintang, dan lainnya. Selain itu, dengan hadirnya spanduk kritikan itu juga membuat warga heboh di media sosial. Serambinews.com mencoba untuk menanyakan tanggapan juru bicara pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani. Akan tetapi ia tak mau memberikan tanggapan apapun terkait dengan hal itu. Sedangkan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Iswanto, saat dihubungi mengatakan sedang mengikuti rapat dan belum dapat memberikan keterangan. Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Rianto SH, saat dihubungi menyatakan kalau soal ketertiban lebih kepada Pemda atau Satpol PP yang menangani. Akan tetapi katanya untuk penempatan spanduk tersebut tidak pada tempatnya. Saudara Lun, kasus pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin memasuki babak baru. Setelah melalui masa penyidikan yang cukup panjang, kini sejumlah pihak telah ditetapkan menjadi tersangka. Siapa sangka otak pembunuhan berencana Jamaluddin adalah istrinya sendiri, yaitu Zuraidah Hanum. Kini Zuraidah dan dua eksekutor, Jeffrey Pratama dan Reza Pahlevi, tengah menjalani rekonstruksi pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan. Rajif Fandi Jamal, anak kedua Hakim Jamaluddin, menyambangi lokasi rekonstruksi tempat penemuan jasad ayahnya di Kebun Sawit Dusun 2, Desa Sukadamai, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Saat datang ke lokasi, Rajif menatap nanar satu pohon sawit yang tumbang. Di lokasi itulah jasad ayahnya ditemukan setelah dibuang oleh eksekutor Jeffrey Pratama dan Reza Pahlevi. Jenazah ayahnya itu dibuang sesuai permintaan ibu tirinya. Tak banyak yang dilakukan pria berkulit putih ini di lokasi penemuan jenazah ayahnya. Ia cuma menatap pohon yang diberi garis polisi. Rajif mengungkapkan perbuatan ibu tirinya tidak manusiawi. Ia meminta penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada ketiga tersangka. Lebih lanjut, Rajif mengungkapkan fakta baru terkait dua eksekutor pembunuhan Hakim Jamaluddin. Rajif menyebut dua orang eksekutor sebenarnya bukan orang asing. Meski tak kenal dekat dengan kedua eksekutor, namun Rajif tahu sosok kedua eksekutor tersebut. Menurutnya, kedua pelaku kerap datang ke rumah mereka untuk bertemu dengan ayahnya. Saudara Lun, Direktur Rumah Sakit Umum Calang, Dr. Eka Rahmayuli, meminta awak media untuk keluar dari aula lokasi pertemuan pihak manajemen rumah sakit dan dokter dengan anggota DPRK setempat Jumat hari ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Dr. Eka saat hendak memberikan jawaban terkait meninggalnya ibu dan anak kepada sejumlah anggota DPRK Aceh Jaya. Menanggapi permintaan dengan nada mengusir, sejumlah wartawan protes mengingat acara itu merupakan kegiatan DPRK Aceh Jaya yang sedang meninjau rumah sakit tersebut. Perdebatan wartawan dengan Direktur Rumah Sakit Tengku Umar menjadi pusat perhatian sejumlah orang dari DPRK dan manajemen rumah sakit. Akhirnya Direktur Rumah Sakit Tengku Umar mempersilakan para kuli tinta untuk berada di aula rumah sakit dengan catatan off the record. Namun lucunya hal yang ia sampaikan dan yang ia maksud sebagai kode etik hampir sama dengan kronologi kejadian meninggalnya ibu dan anak yang dijelaskan kepada serambinews.com pada beberapa waktu lalu. Sederalun, rumah berkonstruksi kayu milik Salmawati di desa Gedung-Gedung Kota Juang Biren ludes dilalap si jago merah. Akibat kebakaran itu, tak ada barang-barang yang dapat diselamatkan karena saat kejadian rumah janda miskin itu sedang kosong karena Salmawati dan keluarga tidak sedang di rumah. Belum diketahui penyebab kebakaran karena di rumah kosong itu juga tidak ada jaringan listrik. Kecik Gedung-Gedung Fakhrizal saat ditemui di lokasi kejadian mengatakan Salmawati merupakan janda miskin di desanya. Sementara itu Salmawati saat ditemui serambinews.com mengatakan dirinya saat ini menempati rumah keluarga yang berada di sebelah utara rumahnya yang terbakar. Ia berharap kepada pemerintah untuk membantu dirinya dan keluarga membangun rumah layak huni untuk ia tempati bersama keluarganya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun Menteri Agama RI Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi melantik Dr. Andes HM Daud Pakeh sebagai Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pelantikan itu berlangsung di Aula Menteri Negara Kantor Kemenag RI, Lapangan Banteng, Jakarta. Daud Pakeh yang sebelumnya merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh dilantik bersamaan dengan 11 pejabat eselon 2 lainnya di jajaran Kemenag se-Indonesia. Sementara untuk posisi Kakanwil Kemenag Aceh masih menunggu keputusan dari Kemenag RI. Informasi tersebut disampaikan Kasubag Umum dan Humas Kanwil Kemenag Aceh, Safrizal SPD. Sebagaimana diketahui, Daud Pakeh sudah menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Aceh selama 4 tahun 11 bulan. Ia dilantik sebagai Kakanwil berdasarkan surat keputusan 4 Maret 2015 silam. Sederalun, Menko Polhukam Mahfud MD menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta. Mahfud mengaku kedatangannya untuk membahas banyak hal dengan Tito, salah satunya Pilkada Serentak 2020. Meski enggan membeberkan secara rinci, Mahfud menegaskan ke Menko Polhukam dan Kemendagri memperkuat koordinasi jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan kehadiran Mahfud MD dalam rangka ingin memahami secara mendalam tugas Kemendagri. Ia berkata tugas utama Kemendagri adalah menjaga stabilitas sosial dan politik. Sementara terkait dengan dana pilkada, Tito mengaku telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk menggelar pilkada. Nantinya dana pilkada dari APBD akan direview sebelum disahkan. Sederalun, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, berpamitan kepada Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin jelang akhir masa tugas pada Februari mendatang. Dalam pertemuan itu, Donovan dan Ma'ruf sempat membahas soal ketegangan Amerika Serikat dan Iran, serta solusi perdamaian. Donovan membicarakan penguatan hubungan ekonomi Amerika Serikat-Indonesia. Ia dan Ma'ruf sepakat mencegah masuknya ekstremisme kedua negara. Ia juga menyinggung rencana peningkatan investasi Amerika Serikat di Indonesia, namun ia tak merincikan lebih lanjut besaran investasi tersebut. Rencana ini merupakan tindak lanjut kunjungan US International Development Finance Corporation ke Indonesia beberapa waktu lalu. Hubungan Amerika Serikat dan Iran terus memanas setelah Washington meluncurkan serangan drone yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani di Irak pada 3 Januari lalu. Sederalun, pengamat politik Henry Satrio menilai peluang Sandiaga Uno untuk maju pada Pilpres 2024 lebih besar jika dibandingkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Alasannya karena Sandiaga sudah memiliki partai sebagai kendaraan politik. Di sisi lain, menurut Henry, kan seorang kepala daerah lebih kecil untuk maju dalam Pilpres 2024 sebab rata-rata kepala daerah akan memiliki jeda waktu beberapa lama sebelum masa baktinya habis. Ia kemudian mencontohkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang sempat digadang-gadang akan maju Pilpres 2019. Namun nama Gatot untuk maju Pilpres hilang setelah resmi turun dari jabatannya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah mengisyaratkan sosok penggantinya yang bakal menjadi orang nomor satu di Republik ini. Sosok tersebut adalah mantan rivalnya di Pilpres 2019, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 17 Januari 2020. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Shadaralun, wassalam.